Ros FM Jakarta. Manusia di antara dua tangisan. Seiring waktu bersama kelahiran seorang bayi, dihiasi tangisan, nyaring, berkumandang menghiasi telinga si ibu. Mereka tersenyum, hatinya gembira, penawar sakit dan lesu serta berjuang dengan maut. Lalu mulailah sebuah kehidupan yang baru di dunia dengan resiko pahit dan kejamnya kehidupan ini. Bercucurkan darah dan tetes air mata. Air mata ada kalanya penyubur hati dan penawar duka. Ada kalanya buih kekecewaan yang menghimpit perasaan dan kehidupan ini. Air mata seorang manusia hanyalah umpama air kotor di pelimpahan. Namun setetes air mata, karena takut kepada Allah, persis permata indahnya gemerlapan, terpancar dari segala arah dan penjuru. Penghuni surga ialah mereka yang banyak mencucurkan air mata demi Allah dan Rasulnya, bukan semata karena harta dan kedudukannya. Pencinta dunia menangis karena dunia yang hilang. Perindu akhirat menangis karena dunia yang datang. Alangkah sempitnya kuburku, keluh seorang batil. Alangkah sedikitnya hartaku, kesal si hartawan yang selalu memuja dunia. Dari mata yang mengintai setiap kemewahan yang mulus penuh rakus, mengalirlah air kecewa kegagalan. Dari mata yang redup merenung hari akhirat yang dirasakan dekat, mengalir air mata insaf mengharap kemenangan serta rindu akan Rasulnya. Tangis adalah basahan hidup. Hidup dimulakan dengan tangis, dicela oleh tangis, dan diakhiri dengan tangis. Manusia senantiasa dalam dua tangisan. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam tangisan. Karena ada tangisan yang akan mengakibatkan diri menangis lebih lama, dan ada tangisan yang membawa bahagia untuk selama-lamanya. Seorang pendosa yang menangis karena dosa adalah lebih baik daripada abid yang berangan-angan tentang surga, mana kelak ia akan bertahta. Ketawa yang berlebihan, tanda lalai dan kejahilan. Ketawa seorang ulama dunia hilang ilmu, hilang wibawanya. Ketawa seorang jahil, semakin keras hati dan perasaannya. Kita gembira jika apa yang kita idamkan tercapai. Kita menangis kalau yang kita cita-citakan terabai. Nikmat disambut ria. Kedukaan menjemput duka. Itulah manusia di antara dua tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.